السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-38. Silakan dibaca. Bu Yasra baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim ha'ula'i adalluna fa'atihim adaban di'fam minan nar qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Dia berfirman, masuklah kalian bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian dari jin dan manusia dalam neraka. Setiap kali masuk umat, dia mengutuk temannya, sehingga apabila mereka mendapati di dalamnya semuanya, berkatalah orang-orang yang terakhir kepada orang-orang yang terdahulu, wahai Tuhan kami, mereka itulah yang telah menyesatkan kami, maka datangkanlah pada mereka azab yang berlipat ganda dari neraka. Dia Allah berfirman, bagi masing-masing umat siksa yang berlipat, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Qala fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali ke Allah ya Ustaz. Udkhulu fi'il amar, wawe sebagai fa'il, fi amri, fi umamin, jar wa majrur, qad harfu tahqiqin, kholat fi'il madhi, wa ta'ulit ta'nis, min qabli jar wa majrur, kum, mudhafun ilaihi, minal jinni jar wa majrur, alwaw harfu atfin, ya insi, isim ma'tuf ke jinni, finnari jar wa majrur, kullama dorof dakholat fi'il madi, watta'u li ta'nis, ummatun fa'il, la'anat fi'il madi, fa'ilnya domil mustatir hiya, ukhtaha, ukhta maf'ulun bi, alha'u mudhafun ilaih, hatta harfu ibtida' idha dorof zaman, jangan dianggap zaman, dzarfiyah syartiyah. Oh, dzarfiyah syartiyah. Gimana itu kalau baca sendiri? Iddaroku fil madi wawes sebagai fa'il, fiha jar wa majrur, jami'an hal, qalat fil madi wa ta'u li ta'nisi, ukhrohum, ukhro fil fa'il, humnya sebagai mudhafun ilaihi, lam liulahum liula jarwa majrur, humnya sebagai mudhafun ilaihi, robbana robba munada nanya mudhafun ilaihi, haulai isim isyarat sebagai mutada, adalluna fil madi wawe sebagai fa'il, nanya sebagai maf'ulun bi, fa'atihim fa'nya harfu atfin, ata fil doa Kailnya domemus datir anta himnya himnya mafulbi. Azaban mafulbi sani bi'fan na'at minan nari jarwa majrur. Qala fil madi fa'ilnya domemus datir huwa likulli jarwa majrur. Di'fun mubtada muakhor. Masih Wa likulit. likulli jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Di'fun mubtada muakhor. Alwa harfu atfin lakin harfu istidrak. La harfu nafin. Ta'lamuna fil mudhari'un. Alwa sebagai fa'il. Qala Allah ta'ala li haula'il musyrikina al-muftarina. Udkhulun nara fi jumlatin jami'atin. Min amsalikum fil jama'atin jama'atin min amsalikum fil kufri qad salafat min qablikum min al jinni wal insi kullama dakhalatin naro ini kayaknya buat oh ya kok salafta ya kok salafta atau kok salafat salafat aja ada salafat salafat deh ya jamaat soalnya. Qad salafat min qablikum minal jinni wal insi kullama dakhalatin naro jama'atun min ahli millatin la'nat nadhirataha allati dhallat bil iqtidai biha hatta idza talahaqa finnaril awwaluna min ahli malali min ahli malal kafirati wal akhiruna minhum jami'an qala li akharuna qala al akhiruna qala al akhiru akhiruna li muttabi'una al muttabi'una fid dunya li qadatihim Rabbana haula Rabbana haula'u humul ladhi Rabbana haula'i humul ladhina adalluna 'anil haqqi fa'atihim 'adaban mudha'afan minan nari qala Allah ta'ala likulli dhifin ai likullin dhifun ni mubtada likullin dhifun ai likulli minkum wa minhum ada wa minhum adabun mudha'afun minan nari walakinna la tudrikuna ayyuhal atba'u ma likulli fariqin minkum minal adabi wal alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum musyrikin yang mengada-adakan kedustaan, masukkanlah kalian ke dalam neraka bersama kelompok manusia yang serupa dengan kalian dalam kekafiran dari apa namanya yang sebelum kali dari orang-orang sebelum kalian ya, dari bangsa jin dan manusia. Tiap kali suatu kelompok dari pengikut yang sesat masuk ke dalam neraka. Mereka mengutuk kawan-kawannya yang menyebabkan mereka mengikutinya. Yang menyebabkan mereka tersesat karena mengikuti mereka. Gitu. Iya, yang menyebabkan mereka tersesat karena mengikuti mereka. Sehingga apabila mereka bertemu di neraka antara yang mereka terdahulu dari penganut ajaran-ajaran kufar dan orang-orang belakangan dari mereka semua, Ustaz. Maka orang-orang tersebut mengikuti pemimpin mereka di dunia mereka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka itulah yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka timpakanlah pada mereka siksaan yang berlipat ganda di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masing-masing akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. Masing-masing dari kalian, dari mereka memperoleh siksa yang berlipat dari neraka. Kan, tapi wahai para pengikut tidak mengetahui apa yang akan diterima masing-masing kalian dari siksaan yang dan kepedihan-kepedihan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban di'fan minan nar qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Allah berfirman, udkhulu, masuklah kalian pada umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian dari golongan jin dan manusia di dalam neraka. Setiap kali umat, ya, suatu umat masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, ya, maka satu golongan akan melaknat saudaranya. Hatta idza daraku fiha jami'a, sampai apabila mereka semua telah masuk di dalam neraka seluruhnya, qalat ukhrahum liulahum, orang yang datang belakangan berkata kepada orang yang datang duluan, rabbana haula'i adalluna, wahai Rabb kami, mereka itu adalah orang-orang yang menyesatkan kami, fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar, maka berikanlah kepada mereka adab yang berlipat ganda dari neraka. Qala, ya Allah berfirman, likulli dhi'fun, ya, sebagai setiap orang itu ada pelipatgandaan azabnya. Walakin la ta'lamun. Akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat, ya, pada kehidupan akhirat, ketika orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, maka ya orang-orang akan mengenali satu sama lain. Ya. Orang yang datang belakangan akan berkata, ah, ini dia, ini orang yang dahulu di dunia menyesatkan kami. Dia mencoba mencari-cari alasannya. Dia merasa menyesal karena dulu di dunia telah mengikuti orang yang salah. Telah bergabung pada kelompok yang salah. Sehingga mereka pun menyalahkan orang yang telah menyesatkan mereka. Kata mereka, Rabbana haulai adalluna. Ah, wahai Rabb kami, mereka itu adalah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Ya, jadi mereka baru menyesali perbuatannya di dalam neraka dan ini sia-sia. Ya, jadi penyesalan itu kalau masih di dunia, ini masih diterima. Tapi di akhirat, ya, tidak ada lagi ruang ya, untuk menyesal. Semuanya sudah terlambat. Semoga Allah menjaga kita dari tersesat di dunia. Amin. Amin. Baca Abu Fatim. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadlin fadhuqul 'adzab. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Dan telah berkata mereka kepada selain mereka, maka bukan berkata orang yang pertama. Telah berkata orang yang pertama kepada orang yang belakangan. Ya. Yeah. Maka atas kalian rasakanlah tidak ada kelebihan, maka rasakanlah atas azab dengan apa. Maksudnya, yang maksudnya ini maksudnya kalian tuh tidak memiliki kelebihan atas kami gitu. Kalian tidak memiliki kelebihan atas kami, maka rasakanlah azab dengan apa yang kalian lakukan dahulu. Al-wawu harfu atfin qalat fi'lu madin ulahum fa'il ya Zad. Apanya yang Pak Ilhum? Hum. Ula, ya ulanya yang Pak Ilhumnya yang betul. Oh, ula ya fa'il hum mudhaf ilai li ukhra li harf li harfu li Lamu ukhra harfu jarin. allamu harfu jarin ukhra majrur bila muqaddarah saja. Hum mudhaf ilai alfa'u harfu atfin ma isim mausul ya. Apa isim Ini kan mausul? artinya tidak ya? Oh tidak. Berarti ma harfu nafyin ya. Iya. Ya, karena fi'lun madhi nakis lakum jar wa majrur, alaina jar wa majrur, min fadlin jar wa majrur, fadhuq alfau harfu jawab saya, maka rasakan. Boleh. Zuku fi'lun fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il al-azaba maf'ulun bi bima jar wa majrur kuntum fi'lu madhi nakis tum sebagai isim kun taksibuna fi'lu mudhari'un alwaw sebagai fa'il jumlah fi'il wa fa'il sebagai khabar kun tafsirnya waqalal muttaba'u ini waqala matbu'una matbu'una minar ru'asai wa ghairihim minar ru'asai wa ghairihim li'adba'ihim nahnu wa antum mutasawuna fil ghayyi fil ghayyi wa dhalali في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب فلا فضل لكم علينا قال الله تعالى لهم جميعا فذوقوا العذاب أي عذاب جهنم أي عذاب جهنم أي عذاب جهنم بسبب ما كسبتم من المعاصي telah berkata orang yang lebih dahulu dari apa kepala ya, saya ya. ketua dan ini berkata selain, orang-orang yang diikuti tak berkata orang-orang yang diikuti dari pemimpin ya ya dedengkot lah dedengkot dan selain mereka kepada orang yang diikutin orang yang mengikuti ya orang yang mengikuti mereka kami dan kalian tidak ada bedanya di dalam kesesatan ya. Dan apa yang telah kami lakukan disebabkan azab ya. Maka dan ketika mengerjakan sebab yang menimbulkan azab tidak ada yang menimbulkan azab maka tidak ada keutamaan atas kalian kalian atas kami. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka seluruhnya maka rasakanlah azab yaitu azab neraka jahanam disebabkan apa yang telah kalian lakukan maksiat dari maksiat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alayna min fadlin fadhuqul adab bima kuntum taksibun. Dan berkata orang yang pertama kepada orang yang datang belakangan, orang yang pertama ini maksudnya orang-orang yang dijadikan contoh bagi generasi setelahnya. Mereka berkata kepada orang yang mengikuti mereka, ya, yang datang belakangan, maksudnya masuk ke neraka lebih akhir daripada yang pertama. Famakana lakum alaina min fadlin. Kalian itu tidak memiliki keutamaan apapun atas kami. Artinya ketika tadi di ayat yang sebelumnya, para pengikut itu menyalahkan ya, orang yang diikuti, lalu meminta agar Allah memberikan adab yang lebih kepada mereka, karena mereka sesat disebabkan karena mengikuti jejak langkah ya para dedengkotnya, ya, para pemimpin-pemimpinnya. Lalu mereka nggak terima, ya, yang diikuti ini nggak terima. Kata mereka, Sama kana kum alaina min fadl, ya. Kalian itu tidak punya kewajiban atas kami. Ya, sama-sama ya melanggar, sama-sama berbuat kesesatan. Jadi enggak perlu apa namanya? Minta dilipatgandakan azab untuk yang diikutinya. Nah, ini perdebatan yang tidak ada gunanya lagi, ya. Yang mereka saling menyalahkan satu sama lain, maka tidak ada gunanya lagi. Karena sekalipun misalnya ada orang yang mengajak pada keburukan, tapi kan manusia itu kan diberikan akal untuk memilih, ya. Dia bisa saja menolak tawaran kepada kesesatan, ya. Maka ketika di neraka, ya, di akhirat nanti, baik yang mengikuti atau yang diikuti sama-sama akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqul 'adzaba bima kuntum taksibun." Maka rasakanlah oleh kalian semua azab dengan sebab apa yang dahulu kalian usahakan di dunia. Nah. Baca Bu Delis. Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaam. Jangan dipanjangin Bu, hatta yalijal. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mereka menyombongkan diri, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, dan tidaklah mereka masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Dan demikian itulah balasan bagi orang yang berdosa. Inna harfu taukidin wa nasbin allazina isim inna kadzabu fi'lun madin alwaw fa'il bi ayati jar wa majrur na mudafun ilaihi alwaw harfu atfin istakbaru fi'lun madin alwaw fa'il anha jar wa majrur la harfu nafin tufat tahu fi'lun mudari'un majzumun, ya Ustaz, ya? Enggak majzum. Majzul maksudnya. Majzul. Majzul. Lahum jarwa majrur abu-abu naibul fa'il as-sama'i mudafun ilaih. Allah harfu alfin la harfu nafin yadkhuluna fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il al-jannata mafulun bi hatta harfu nasbin yalija fi'il mudhari'un mansubun bi hatta aljamalu fa'il fi sammi jarra majrur alkhiyati mudhafun ilaihi Allah harfu atfin katalika isim isyara sebagai mubtada najazi fi'lun mudhari'un almujrimina khabar apa najazi? Najazi apa? Fa'il najzi nahnu apa nama domain mustatir nahnu al mujrimina khobar dari mubtada 10 innal kufara lazina lam yusaddiqu bi hujajina wa ayatina dalati ala wahdaniyatina walam ya'malu bisyar'ina takbiran wasti'la'an takabburan wasti'la'an la tufattahu li'amalihim fil hayati wala li'arwahihim indal mamati abu-abas sama'i wala yumkinu yadkhula haula'i an yadkhula haula'il kuffarul jannata illa idza dakhala al jamalu fi takbil takbil ibroti saya. Ya. Wahaza mustahilun, wahaza mustahilun. Wama talu zalikal jaza. Wamislu zalikal jazai. Oh, wamislu. Wamislu zalikal jazai najzil ladzina kafaru ijramahum. Wastadda tu'yanihim. Ini bukan kafaru, kasuro ya. Kasuro. Kasuro ijramuhum. Kasuro ijramuhum. Ijramuhum, Ustaz. Kan Pak Ilmi. Ijramuhum wastadda tu'yanuhum. Tu'yanuhum. Pak Ilmi. Sesungguhnya orang kafir itu yang tidak membenarkan hujah ayat-ayat kami yang masyhur, yaitu atas keesaan Allah, keesaan kami, dan tidak mengamalkan syariat kami karena kesombongan dan merasa dan kesombongan mereka, maka tidak akan dibukakan untuk amal mereka, untuk kehidupan mereka, Ustaz. Sinema. Ya, untuk amalan mereka di dunia. Untuk amalan mereka di dunia, dan tidak pula untuk arwah mereka ketika mati. Oh, tidak dibukakan pintu langit itu, Ustaz. Mm-hmm. Dibukakan pintu langit untuk amalan mereka pada kehidupan dunia, dan tidak untuk arwah mereka ketika mereka mati. Dan tidaklah mereka itu masuk. Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka itu masuk ke dalam surga. Mereka orang kafir masuk ke dalam surga. Tidak mungkin orang kafir masuk ke dalam surga kecuali unta. Kecuali apabila unta masuk ke dalam lubang jarum. Kecuali apabila unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa nggak, Bu, masukin unta ke lubang jarum? Kamu masukkan unta? Iya, bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Ya, ini kiasan ya, bahasa kiasan. Jadi apabila bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Dan ini adalah mustahil. Sebagaimana, seperti balasan yang mengalir kepada itulah, orang. Ya, seperti itulah balasan yang kami, najizi itu bukan jaro yajri, kalau mengalir mah najri, Bu. Ini najizi. Najizi ya? Ya, jadi seperti itulah balasan yang kami berikan kepada orang yang banyak ijrom apa ijrom kejahatannya, Ustaz. Ya. Banyak berdosa, Ustaz. Iya, banyak dosanya dan istadda dan lampai sangat banyak. Parah pembangkangannya ya, tudiannya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika jazakallahu barakallahu khair. Wa fika barakallahu, Bu. Ya, betul ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaat. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mereka merasa sombong dari mengikuti ayat kami, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, pintu langit tidak akan dibuka untuk mereka. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasa takabur, sombong, tidak mau mengikuti kebenaran dengan alasan kedudukan, jabatan, uang dan sebagainya, la tufattahu lahum abwaabus samaa', ya, pintu langit itu tidak akan dibuka bagi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ya, ketika mereka melakukan amalan sebesar apapun kebaikannya, tapi kalau mereka kafir enggak akan nyampe. Misalnya orang, ya, orang kafir nih nyumbang 1 triliun, ini kan jumlah yang luar biasa. Kalau seorang muslim melakukannya, pahalanya besar sekali. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang yang kafir, tidak mau beriman, maka la tufattahu lahum abwaabus samaa', ya. pintu langit itu tidak akan dibuka untuk mereka. Artinya amalannya itu enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dianggap. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka orang-orang kafir itu tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Ini bahasa kiasannya untuk sesuatu yang mustahil ya. Jangankan unta gitu ya. Tambang aja, tali tambang masuk ke lubang jarum enggak akan masuk sebagai unta. Ini kan bahasa kiasan yang menunjukkan sampai kapanpun enggak ada ceritanya orang kafir masuk surga. Makanya kalau ada orang yang menganggap semua agama sama, ini gimana konsepnya itu gimana? Apakah nanti semuanya masuk surga? Kalau semuanya masuk surga, ya enak dong yang misalnya orang-orang yang ibadahnya cuma seminggu sekali, sementara orang Islam ibadahnya 5 kali sehari. Ini konsep yang tidak adil. Ya. Jadi jelas ini merupakan pendapat yang sangat keliru. Al-Quran ini telah menjelaskan bahwa yang namanya yang hak itu sudah jelas. Yang batil juga sudah jelas. Mana petunjuk, mana kesesatan sudah jelas. Sehingga kita katakan orang kafir ya kafir. Ya karena Allah yang mengatakan bahwa mereka dalam neraka, maka kita katakan orang kafir semuanya masuk neraka. Ya. Ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan siapa yang masuk ke dalam surganya dan siapa yang masuk ke dalam nerakanya. Ya bahkan jelas sekali dalam ayat ini, wala tudkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum, ya, sesuatu yang mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang sering berbuat dosa. Nah. Baca Pak Edi. Nah, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawas wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka di dalam jahannam itu ada tikar dan di atas mereka ada selimut, dan seperti itulah kami membalas orang-orang yang sesat. Yang dolim. Lahum jar majrur min jahannama jar majrur. Lahum itu jar majrur sebagai khobar mukodam ya. Lahum jar majrur sebagai khobar mukodam min jahannama jar majrur mihadun sebagai muntada mahar ya. Wa min faukihim alwawu sebagai huruf atin min faukihim jar majrur him mudhof ilai gawas itu sifat jumlah min faukihim sebagai khobar muqaddam gawas sebagai muntada mahar alwawu enggak gawasun gitu Pak. Gimana sih? Kan katanya muntada kan? Oh iya. Tapi kenapa dikasroh? Sebagai mudhof ilaih dari nah, ini benar, ini benar mubtada. Iya. Makan tentu kan mahfu ya. Iya, iya. Tapi ini kenapa kayak majrur kasroh? Tahu enggak? Karena kurang. Ini tuh isim manqus ya. Isim yang diakhiri oleh huruf ya. Jadi asalnya al-ghawashi ya. Ketika dia enggak ada alnya kan dia harus bertanwin kasroh. Oh, iya. Asalnya tuh al-ghawashi ya, kayak gitu. Al-ghawashi ya. Nah, lanjut. Oke, tadi kan. Wa kadzalika alawu sebagai huruf atfin, kadzalika ka huruf asdur, ka huruf jar, dzalika isim isyara, kadzalika sebagai mubtada. Oh, majrur. Majrur. Jar majrur. Najji fi'il mudore adolina ya maf'ul bi. Nga ula'il kufar 41. Haula'il kufaru mahrub mukholadu mukholiduna mukholadun aja mukholaduna finari lahum min jahannama firasun min tahtihim wa min fauq wa min fauqihim al-toytun tarsahum al-tiyatun tarsahum al-tiyatun tarsahum wa bi misli hadzal iqabi asadidun yu'adibu wa hu ta'ala wa bi misli hadzal iqabi syadidi kan artinya ya. Itu ya. Oh, nah, ya. Wa bi misli hadzal iqabi syadidin syadidi yu'adibu wa hu ta'ala dzalimina alladzina tajawazul hududahu wa kafaru bihi wa asaw wa asaw wa asawhu wa asawhu asawhu. Demikian mereka orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka, bagi mereka di dalam neraka ada alas ya, ada tikar di bawahnya dan di atasnya ada selimut yang menyelimuti mereka. Dan demikian itulah permisalan, perumpamaan orang hukuman yang keras karena yang Allah berikan, yang Allah telah menghukum mereka karena mereka zalim dan mereka yang melampaui batas dari hukum-hukum Allah dan mereka mengkafirinya dan mereka berbuat maksiat. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Bagi mereka di dalam neraka jahannam ada alas atau tikar dari api neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan dari atas mereka ada penutup yang juga atau selimut dari api neraka. Wa kadzalika najzi adh-dhalimin, dan begitulah kami balas orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu semuanya isinya azab ya. Bawahnya neraka, atasnya neraka, kanan kirinya semuanya siksaan. Bahkan makanan dan minumannya pun siksaan bagi mereka. Wal a'yadu billah. Naam. Baca. Ayo Pak Kohir kan katanya minggu depan tuh, minggu lalu bilangnya gitu. Ayo Pak Kohir baca. Baik Ustaz. Nah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, tidak kami membebani nafsan ya, dan kami tidak membebani atas mereka kecuali kecuali kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penghuni surga, mereka di dalamnya kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina alwawu harful istinaf. Boleh. Alladzina isim mausul sebagai fi mahali raf'i mubtada. Tes. Amanu fi'lun madin. Wal wawu domirun fa'il. Domirun apa? Domirun saja, betul ya? Domirun mutasilun ya. Domirun muttasilun. Fa'il. Fi mahali raf'i fa'il. Wa amilu alwawu harfu atfi. Amilu fi'lun madin. Alwawu. Alwawu domirun muttasilun. Fi mahali raf'in fa'il lagi ya tadi? Ya, fa'il lagi. As-salihati maf'ulun bihi. La harfu nafin. Nukallifu fi'lu mudari'un. Wal fa'ilu domirun mustadirun. Takdiruhu dahnu. Betul tak? Betul. Nafsan maf'ulun bihi. Illa harfu apa namanya? Istisna'i. Istisna ya. Illa harfu istisna. Us'a maf'ulun. Maf'ulun bihi sani. Enggak. Ada ilahnya. Kalau setelah ilah masuk, dan ini kan sempurna. Apa namanya kalimatnya sempurna kan? Oke. Okay. Berarti man. Maf'ulun bihi. Oh, mustasna. Yeah. Domirun muttasilun. Fi mahali jar mudofun ilahi. Ulaika ismun isyarah fi mahali raf'in mubtada'un ashabu khabarun khabar al-jannati mudufun ilahi hum domirun muttasilun fi mahali enggak muttasil munfasil afan hum domirun munfasil fi mahali raf'in mubtada fiha jar majrur khalidun khabar ya tadi khalidun ya khabar. Nah pertanyaannya khabarnya Aladina mana Bapak ya, belum antum belum nyebutin khabarnya inna. Ina Aladina. Katanya kata Aladina. Itu kan. Aladina ya. Aladina ya. La nukalifu nafsan ila usaha ya. Cuma dari ini. Sebagai khabarnya ya tadi. Nah Ustaz. Bukan. Khabarnya ulai kasabul jana deh. Jumlah dari ini. Karena orang beriman dan amal soleh itu mereka adalah penghuni surga kan. Jadi khabarnya ini. Oh, oke, okay. Khabarnya. Tafsir ya. Nah, Ustaz. Baca tafsirnya ya, Dad? Iyalah. Walladzina amanu. Walladzina amanu billahi wa amilul a'mala. A'mala ya. Ya. Salihati. Salihata dong. Salihata. Oh iya, na'at ya. Fi hududi taqatihim la yukallifullahu nafsan minal a'mali illa ma tatiq ma apa? Tatiq taqa yatiku illa ma tatiq illa ma tatiqa tatiku ulaika ahlul jannati hum fiha ma kasuna abadan. Afan Ustaz? Hum fiha ma makisuna abadan. Makisuna abadan. La yakhrujuna minha. La yakhrujuna minha. La yakhrujuna minha. Allahu Akbar. Dan orang apa? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh sesuai dengan kemampuan dalam batas kemampuan mereka Allah tidak akan membebankan kewajiban ya tadi ya kecuali ia mampu menjalankannya ya. Mereka itu adalah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya dan tidak akan keluar darinya. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, kami tidak akan membebani mereka, kami tidak akan membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kebalikan dari orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Allah tidak akan masuk surga. Ya, orang beriman kemudian beramal saleh, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi beda nasib antara orang kafir dengan orang yang beriman. Orang kafir sibuk dengan ya segala bentuk azab di dalam neraka, wala'iyadzubillah. Sementara orang beriman sibuk dengan berbagai kenikmatan yang ada di surga. Ya nas'alullah al-jannah. Dan ayat ini juga mengandung pemahaman kepada kita bahwasanya Allah tidak akan memberikan beban, baik beban syariat atau beban hidup, kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Artinya semua perkara syariat itu pasti sanggup dan bisa dilakukan oleh setiap muslim. Puasa misalnya. Ini pasti orang muslim semuanya bisa puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Tidak mungkin Allah memberikan kewajiban yang tidak bisa diemban oleh manusia. Pasti semua beban syariat itu telah sesuai dengan kemampuan manusia. Yang kedua, makna juga mana lain dari lanu kalifuna sunnah usaha, bahwa Allah itu tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi enggak ada masalah yang terlalu besar untuk tidak bisa kita lewati. Maka jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis, kita harus punya sikap raja. Ya, mengharapkan optimis terhadap kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa kita lewati. Semua masalah yang Allah berikan kepada kita pasti bisa kita lewati. Kenapa? Karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat ya, tanggung satu ayat lagi. Baca bukunya itu. Nah, Ustaz. Suara saya terdengar ya, Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut apa yang ada di dalam dada mereka dari rasa dendam. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk pada kami pada tempat ini. Dan kami tidaklah mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak memberikan petunjuk. Dan sungguh telah datang Rasul-Rasul Rabb kami yang dengan membawa kebenaran. Dan dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan, yang kalian diwariskan kepadanya atas apa yang dulu kalian kerjakan. Gitu, Ustaz. Ya. Al-wawu harfu atfin. Naza'na fi'il madhi dengan fa'ilnya na. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi. Fi suduri jarwa majrur. Him mudhafun ilaih. Min ghilin jarwa majrur. Tajri fi'il mudhari. Min tahtihi mudhari. Min tahtihimu jarwa majrur dengan him sebagai mudhafun ilaih. Anharu sebagai fa'il dari tajri. Al-wawu harfu atfin, qalu fi'il madi dengan fa'ilnya al-wawu sebagai fa'il. Alhamdu mubtada lillahi jarwa majrur. Alladhi isi mausul sebagai na'at. Hada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kembali ke lafzu jalalah ya, kepada huwa. Al-ladhi. Oh ya, al-ladhi. Fa'ilnya huwa kembali kepada al-ladhi. Na maf'ulun bih. Lihada jarwa majrur. Al-waw harfu atfin. Ma isi mausul sebagai mubtada. Kunna fi'il maldi nakis dengan na sebagai isim kana. La lamu ta'lil. Nah tadia fi'il mudhari mansubun bilamu ta'lil. Lau harfu syartin. La harfu. Ah? Fa'ilnya. Linah. Domir mustatir nahnu ya. Yeah. Fa'ilnya domir mustatir taktiruhu nahnu. Lau harfu syartin la harfu nafin an harfu nasbin wa masdariin. Hada ini fi'il madhi na sebagai fa'il. Sebagai maf'ulun bi. Fa'il dari hada. Kembali Allah. Ke domir mustatir huwa ya. Enggak, setelahnya ada Allahu. Oh iya deh. Ketika. Hada fi'il madhi dengan fa'ilnya lafzu jalalah ya. Yang setelahnya na ya. Maf'ulum na sebagai maf'ulum bih. Alamu harfu taukid qad harfu tahkikin ja'a fi'il madi ta alimatu ta'nis rusulu fa'il dari ja'a rabbi mudhafun ilaih dari rusulu na mudhafun ilaih dari rabbi. Bilhaq jarwa majrur. Alwaw harfu atfin nudu ini fi'il madi majuhul dengan alwaw sebagai na'ibul fa'il ya? Na'am. Fi'il ajwaf ya Ustaz, mu'tal ajwaf ya. Nada. Asalnya nada kan ya? Ajwaf ya. Nada ya. Nakis, oh, nakis ya di belakang ya. Kan lihatnya ujungnya jangan terlanjur. Iya. Wa nudu fi'il madhi majhul dengan alwa sebagai na'ibul fa'il an harfu nasbin wal masdarin. Til ini isim isyarah ya. Itulah. Tilkum ya. Tilka asal. Oh iya. Karena kumnya itu ya. Til itu isim isyarah, kum mudhofun. Oh, jadi satu aja ya. Kalau mau ti aja. Tilkum gitu aja ya. Enggak, kalau mau dipisah ti. Oh, gitu. Ti. Ti itu isim isyarah. Wa mubtada kan lamnya lil budi. Tadi harfu khitabin. Oh iya, harfu khitabin namanya, harfu khitabin. Kumnya ti itu tadi isim isyarah. Kumnya harfu khitab ya. Lamnya belum, lamnya lil budi. Oh, lil budi. Lamnya lil budi. Kumnya harfu kitabin. Harfu ya. Lil bu'di kumnya harfu kitab. Al jannatu fa'il ya. Fa'il. Hah? Iya. Badal aja nih, badal dari tilkum. Oh iya ya. Iya badal ya. Badal dari al jannatu, badal dari tilkum. Urif itu fi'il madhi majhul juga ya. Fi'il madhi majhul dengan naibul fa'ilnya tum. Naibul fa'ilnya tum ha maf'ulun bih. Bima jarwa majrur kun fi'il madhi nakis tum isim kun isim kana ta'maluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il. Tafsirnya. Obarnya tilkum dari mana? Obarnya apa? Tumuha ya. Obarnya tilkum jana, ya itu kan uris tumuha. Tumuha ya. Warisan ke atas apa yang kita kerjakan. 43. Wa adhaballahu ta'ala ma fi suduri ahlal jannata min. Ahlil jannati. Oh, ini mudhofun ilaih berarti ya? Wa adhaballahu ta'ala ma fi suduri ahlil jannati min hiqdi wadghaina. Wa min wadghaina ini apa? Sikap dal jumu dghaina. Oh iya ya. Ghairu munsharif ya berarti. Wadghaina gitu. Wadogo. Oh, do ya. Do-nya fathah. Wadogo ina wamin kamalina'imihim an anil ya. Annal anhara. Oh, aku tahu. Annal anhara tajri fil jannati min tahti ghurf. Ghurfihim ya. Ghurfihim wa manazilihim. Ghurf. Ruangan-ruangan. Jamaknya ghurfa, ghurf. Oh, jamak kirain mufrad. Ghurafihim wa manazilihim. Naam. Wa qala ahlul jannati hinama dakhuluha alhamdulillahilladzi waffaqona lil amalis salihil ladzi aksabna ma nahnu fihi minan na'imi ya minan na'imi wa ma kunna lanuwaffaqo ila sulu wa ma kunna linuwaffiqo linuwaffaqo iya wa ma kunna li ya bukan la ya linuwaffaqo ila sulukit tariqil mustaqimi laula an hadanallahu subhanahu lisuluki hadat tariqu hadat tariqi lisuluki hadat tariqi wa waffaqona lithabati alaihi laqad ja'at rusulu rabbina bilhaqi minal ikhbari betul Ustaz minal ikhbari biwa'di ahli ta'atihi wa wa'idi ahli ma'siyati wa nudu tahni'ata lahum wa ikraman antilkumul jannata awrasakumullahu iyyaha birahmatihi wa bima qaddamtumuhu minal imani wal amali sholihi dan Allah menghilangkan apa yang ada di dalam hati-hati ahli penghuni ahli surga itu dari kedengkian dan dendam dan mereka diberikan kesempurnaan dari nikmat tempat untuk mereka berupa sungai-sungai yang mengalir dan berupa sungai-sungai yang mengalir di bawahnya di bawah kamar-kamar mereka sebagai tempat tinggal di dalam surga dan rumah-rumah mereka dan rumah-rumah mereka di dalam surga gitu ya. Dan penghuni surga itu berkata ketika mereka masuk ke dalamnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kami untuk mengerjakan amal soleh yang kami peroleh, kami dapatkan dari apa yang kami ya maksudnya yang menyebabkan kami memperoleh yang menyebabkan banyak kenikmatan dalam dari surga. Apa yang menyebabkan kami mendapat kenikmatan di dalam surga dan kami tidaklah mendapatkan taufik untuk melakukan perbuatan ke jalan untuk menempuh jalan yang lurus seandainya Allah tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami untuk berbuat baik di jalan ini gitu ya maksudnya ya untuk menempuh jalan ini untuk menempuh jalan ini dan Allah telah memberikan taufik kepada kami dengan ketetapan ya lisabati ya sabat itu maksudnya untuk kokoh di atas jalan tersebut untuk kokoh dan Allah memberikan taufik kepada kami untuk kokoh pada jalan tersebut dan sungguh telah datang rasul-rasul Rob kami dengan membawa kebenaran berupa janji kepada orang yang taat dan janji kepada ahli maksiat. Wa'id itu janji manis, wa'id itu ancaman. Oh iya dia ancaman ya kok janji sih. Ancaman ya. Kalau ahli maksiat ancaman ya, kalau yang ahli taat janji ya, janji indah ya Ustaz ya. Janji manis kepada orang yang taat dan ancaman kepada ahli maksiat. Dan mereka menyapa atau menyeru mereka diserukan sebagai ucapan selamat dan penghormatan kepada mereka ya. Dan itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian disebabkan karena rahmatnya. Dan itu karena rahmatnya. Dan atas apa yang kalian dahulu kerjakan dari keimanan ya. Dan yang dulu kalian kerjakan berupa amal sore karena keimanan. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أتلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون. Dan kami hilangkan dari dada orang yang beriman yang Allah masukkan ke dalam surga min ghillin, rasa dengki, rasa iri, hasad. Tajri min tahtimul anhar, ya, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Jadi penghuni surga itu, ya, rumahnya, tempat tinggalnya itu dekat dengan sungai, ya, di bawah rumah mereka mengalir sungai-sungai. Jadi kalau antum, ya, melihat, ya, jalan-jalan, kalau nggak sungai itu kan masya Allah ya rasanya luar biasa. Ini baru di dunia, bagaimana dengan di surga? Ya, tentu tidak ada bandingannya. Waqalu, dan mereka penghuni surga ketika masuk ke dalam surga mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk jalan menuju surga ini. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ, dan kami tidaklah memperoleh petunjuk لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ, kalau sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dimudahkannya kita melakukan amalan soleh itu semua merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dalam sholat kita selalu meminta kan, 17 kali dalam sehari minimal kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, wahai Allah, jalan yang lurus. Maka jangan pernah kita merasa sombong, ya, jangan pernah merasa ketaatan yang kita lakukan, amalan sholat yang kita lakukan, murni karena kebaikan diri kita. Tidak, semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa, ya, menyesatkan seseorang. Sebaliknya kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Jadi, ya, diberikan hidayah atau diberikan sesat, semuanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wajib bersyukur, ya, wajib bersyukur. Dan jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa kita misalnya mengisi hari kita dengan kebaikan, ya, pagi misalnya tafsir, kemudian sering puasa Senin Kamis, kemudian suka tahajud, suka sholat duha, suka sedekah, itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini prinsip seorang muslim. Bahwa apapun yang kita lakukan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa ujub, bangga terhadap amalan diri sendiri. Nah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq, dan sungguh para rasul telah datang, ya, para utusan Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Jadi berkat, ya, kaum muslimin, orang beriman menerima dakwah para rasul, maka mereka pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan para penghuni surga itu ketika mereka memasuki surga mereka akan diseru, tilkumul jannah, itulah surga, uristumuha, yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi surga ini adalah buah dari, ya, letih lelah dalam ibadah, sabar dalam menjaga diri ketika ibadah atau sabar dalam menjaga diri dari maksiat, maka hadiahnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, kita lihat kalau ada pertanyaan masuk. Bu Nur Huda, Afonsan mau tanya, kapan harus menggunakan huruf jar zaidah? Bagaimana cara cepat mengetahui huruf jar itu zaidah atau bukan? Waduh. Kalau cara cepatnya agak lama ya. Jadi kalau pengen tahu tuh zaidah atau bukan, biasanya gini. Kalimatnya secara makna itu mubtada khobar, tapi nggak ada yang bentuknya marfu itu. Ya. Jadi maknanya mubtada khobar, jelas sekali maknanya itu mubtada khobar, tapi semuanya pakai pakai apa namanya, pakai jar majrur ya. Itu caranya. Tapi kalau cara cepatnya ya perlu waktu ya, perlu waktu. Kalau kita udah sering membaca kitab ya, nanti lama-lama kan akan punya semacam sensor gitu ya. Ketika mendapati kalimat, "Pak, ini mah mubtada khobar." Tapi kok enggak ada marfunya? Kok marfunya enggak kelihatan? Oh, ini berarti minnya adalah huruf zaidah kayak gitu ya. Nah. Misalnya yang huruf jar zaidah yang paling sering itu kan pada laisa ya. Misalnya kita mengatakan lastu bi talibin ya. Lastu bi talibin. Itu kan takdirnya lastu taliban, ba-nya ba zaidah. Kalau dari ini kan jelas karena ada laisanya, laisa butuh kepada apa namanya khobar. Tapi untuk yang lain kita bisa melihatnya dari konteks kalimatnya. Makanya memang siyakul kalam ya, memahami konteks kalimat itu penting. Bagaimana cara memahami konteks kalimat? Ya dengan sering berlatih. Nanti kalau sering berlatih, lama-lama juga akan ya, apa namanya, kayak semacam ada sensor gitu. Oh ya, ini mah apa namanya mubtada, ini mah khobar, sekalipun nggak ada tanda rafanya. Bu Dewi, Umum Mikael, wama kunalinah tadi alanya lamjud bukan? Oh iya benar ya. Ya jazakillah khairan atas koreksinya ya. Betul. Wa ma kunna lana tadia lamnya lam juhud ya, karena ada ma makana yang di depannya ya. Ya jazakillah khairan ya Umum Mikael ya. Betul. Bahwa lam pada lina tadia dan namanya lam al juhud ya. Karena ada makana di depannya. Dan ini pun maknanya pengingkaran kan. Lam sini maknanya lam pengingkaran, bukan menjelaskan alasan. Nah, Udiris bertanya, apakah waktu baca kitab sama dengan baca Quran, kalimat atau kata-katanya? Sama. Cuma bedanya, kalau bahasa kitab itu kan bahasa manusia ya. Terutama kalau kitab-kitab karangan ulama apa kekinian, ya, ulama zaman sekarang, itu bahasanya mudah dipahami. Ya. Tapi kalau ulama-ulama mutaqaddimin itu memang agak sulit bahasanya. Karena mereka bahasanya masih bahasa Arab murni. Dan seringkali menggunakan bahasa kiasan yang sulit dipahami. Tapi kalau kita misalnya mau latihan memahami apa namanya qiraah kutub gitu ya, latihan baca kitab, mulai aja dari kitab akidah ya. Kitab yang paling mudah dibaca untuk mulai itu kitab akidah. Kenapa? Karena kalimatnya sederhana plus mufradatnya itu aja kalau akidah. Tapi kalau fikih, kemudian sirah, apalagi ilmu-ilmu tinggi kayak usul fikih, ya qawaid fikhiyah, ya mustalah hadis, itu sih udah agak tinggi. Jadi kalau mau latihan selain Al-Quran ya baca mulai dari kitab-kitab akidah. Karena kitab akidah itu bahasanya dibuat sederhana dan mufradatnya itu-itu aja ya. Nggak yang susah-susah ya. Tapi ya ala kulihal semuanya juga kalau di awal agak berat. Tapi kalau sudah biasa ya insya Allah mudah. Seperti saya pun merasakan awalnya dulu waktu kita masih awal-awal membaca kitab Tafsir Muyassar ini. Waktu baru baca juz 30 sama juz 1 gitu ya. Itu terkadang saya masih perlu buka kamus gitu. Tapi alhamdulillah karena kita udah biasa baca kitab Tafsir Muyassar, sudah mengetahui polanya, maka alhamdulillah sekarang udah gak perlu kamus lagi. Karena terkadang kalau Tafsir Muyassar ini masya Allah ya, kita gak tahu artinya, tapi dengan melihat konteks kalimatnya, kita tahu maknanya apa. Ya, kayak gitu. Tapi ya, mungkin segini dulu. Ini mohon maaf ya, karena makin di sini kan subuhnya makin siang ya. Jadi mungkin baru bisa mulainya jam 5.20 atau 25 lah ya. Enggak apa-apa ya, kita sebisanya aja. Taib wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu